Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Majelis yang kita harapkan keberkahannya, sakinah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini akan kita teruskan pembahasan kita dari kitab Min Akhtha' Az-Zawjat wa Min Akhtha'il Azwaj. Di antara kekeliruan ataupun kesalahan para suami ataupun para istri, ataupun rapot merah bagi suami istri. Tapi kita akan melanjutkan di antara poin-poin yang disebutkan di sini. Kita akan lanjutkan dari Min Akhtha'il Azwaj, di antara bentuk kesalahan para suami yang berikutnya, kata beliau di sini, At-takhalli 'anil qawamah wa taslimul qiyadah liz-zawjah. Di antara bentuk kesalahan para suami tidak memiliki sifat kepemimpinan, kosong dari sifat kepemimpinan sebagai seorang pemimpin, dan menyerahkan kepemimpinan itu kepada istri. Jelas ini salah. Dan ini bentuk kesalahan yang dilakukan oleh para suami, menyerahkan secara menyeluruh, secara totalitas al-qawamah ataupun al-qiyadah, kepemimpinan rumah tangga itu diserahkan semuanya kepada istrinya. Sampai-sampai kalau ada sesuatu yang harus dia lakukan berkaitan dengan kemaslahatan dirinya terhadap agama Allah ataupun terhadap perkara-perkara kebaikan di luar, maka sang suami pun akan berkata, saya minta izin dulu sama istri. Minta izin sama istri, kok terbalik? Kalau tadi dia mengatakan saya mau merayu istri dulu, tidak masalah. Itulah dia seorang suami berusaha merayu istrinya supaya mau untuk ya melakukan ataupun menyetujui kebaikan-kebaikan sang suami. Bukan minta izin, ini salah. Seakan-akan al-qiyadah wal-qawamah itu dimiliki oleh sang istri, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah yang merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Jangan dibalik. Jangan dibalik, an-nisa'u qawwamat ya 'alal rijal. Wanita-wanita itu adalah pemimpin-pemimpin bagi kaum laki-laki. Terbalik, karena urusan jika secara keseluruhan diserahkan kepada kaum wanita, maka urusan itu tidak akan beres. Dan itu merupakan kalimat yang kita dapati di dalam Islam dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga seorang suami harus mengambil alih, karena sesungguhnya dialah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Dan nanti pada hari kiamat, dialah yang pertama sekali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pertama sekali dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan istrinya. Bukankah di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabda beliau tentang hal ini? Bagaimana besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Dan pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah suami. Ya, pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah suami. Qawamnya itu adalah ya para suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhamin." Imam itu yang bertanggung jawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam rumah tangga imamnya adalah suami, bukan istri dan bukan pula anak. Jangan diberikan atau diserahkan seluruh urusan rumah tangga, diambil keputusannya oleh sang istri. Tapi suami yang memegang kendali ini semuanya. Namun tetap dengan penuh keadilan, dengan kearifan, dengan cara yang ma'ruf, dengan penuh ilmu, di atas dasar-dasar ya Islam, penuh dengan kebaikan. Itu yang diinginkan, bukan dengan arogansi, bukan dengan sikap ya yang keras, kaku, ataupun yang semisalnya. Sebagaimana kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda di dalam menyikapinya tergantung masalah yang dihadapi, tapi jangan diserahkan semuanya kepada sang istri. Al-imamu dhamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam itu yang bertanggung jawab. Fa in ahsana walahu walahum. Jika imam itu melakukan dengan cara yang ahsan, cara yang baik, benar, tepat, maka pahalanya bagi imam dan bagi yang dipimpin, bagi mereka. Ya, bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Jika imamnya ataupun suaminya, kepala rumah tangganya, jempol baik, ahsan, bagus di dalam memberikan qawamah dan qiyadah di dalam rumah tangganya. Namun sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asaa wa alaihi wa la alaihim. Tapi jika pemimpinnya, imamnya, kepala rumah tangganya, suaminya melakukan dengan cara isaah, melakukan perbuatan yang isaah, melakukan dengan cara yang tidak benar, musik, ya, ain asaah, maka dosanya ditanggung oleh dia si imam, wala alaihim, bukan ditanggung oleh ya orang-orang yang dipimpin, bukan ditanggung oleh istri, bukan ditanggung oleh anaknya. Sang suami yang ditarik pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apalagi ada para suami yang menyerahkannya ini kepada sang istri. Kalau seandainya dia yang memegang kendali, qawamah dan qiyadah, kepemimpinan dan pengaturan dalam rumah tangga, dia salah. Dia bertanggung jawab atas itu semua. Lalu bagaimana ini dia serahkan dan dia berlepas diri? Nah, nanti kamu yang tanggung jawab semuanya. Ya enggak bisa. Kamu yang tanggung jawab misalnya tidak bisa. Ini tetap harus dia ambil, akan tetapi dia lakukan dengan cara yang tepat, dengan ilmu, dengan cara dipelajari di dalam Islam, telah disebutkan oleh ya Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan qudwahnya, contoh teladan bagi para suami bagaimana cara menjadi seorang suami yang memiliki qiyadah yang tepat, kepemimpinan yang tepat, ya pengaturan yang tepat. Maka jangan diserahkan kepada sang istri. Apalagi di sana ada hadis-hadis khusus. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Masing-masing kalian memang pemimpin. Namun pemimpin rumah tangga bukanlah istri. Ya, pemimpin rumah tangga bukanlah istri, akan tetapi suami. Nah, ini di antara sebagian ya kekeliruan yang dilakukan oleh para suami yang memberikan dan menyerahkan kepemimpinan itu kepada sang istri. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam rumah tangga yang urusannya berkaitan dengan rumah ataupun berkaitan dengan tangganya, rumah tangga gitu ya, rumah dan tangganya, rumah tangga, berkaitan dengan rumah tangganya ataupun berkaitan dengan ya hal-hal keluarganya, maka semuanya keputusan-keputusannya itu diserahkan kepada sang istri, di tangan istri. Sang suami tidak berkutik sama sekali. Sehingga terkadang ini menyulitkan sang suami untuk bergerak, menyulitkan sang suami untuk melakukan apa yang dia inginkan dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Kenapa? Karena dia serahkan taslimul qiyadah wal qawama li zaujah. Dia serahkan qiyadah kepemimpinannya tersebut kepada istrinya. Ya, maka ini jangan sampai terjadi demikian. Kita lihat bagaimana contoh-contoh para salafus salih terdahulu, yang mana mereka berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam rumah tangganya, mengatur segala hal yang ada di dalam rumah tangganya, sehingga sang istri ataupun keluarganya yang meminta persetujuan dan meminta izin kepada sang suami, kepada kepala rumah tangganya. Salah satu contoh saja yang bisa kita bawakan, seperti kisahnya salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika laki-laki Ansor ini sudah mempersiapkan seluruh hartanya, persiapannya untuk ikut ghazwah, ikut perang bersama Rasulullah SAW, sudah siap-siap, apakah itu kudanya, baju perang, baju besinya, anti panah lah kan gitu ya, sekarang anti peluru, anti panah, sudah mikhbarnya, topi bajanya, pedangnya, busurnya, anak panahnya, kudanya, sudah siap semuanya. Qadarullah, dia sakit ketika mau berangkat. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor ingin berangkat, tapi pada saat itu dia hanya memiliki semangat, hanya memiliki semangat, kemampuan, namun kurang dari sisi harta, sehingga dia tidak bisa mempersiapkan kendaraan untuk jihad, tidak bisa mempersiapkan senjata-senjata yang bisa dia pakai untuk berjihad, membantu agama Allah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lapor sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laisa ma'i ya syai' atajahhas bih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin sekali ikut perang, tapi tidak ada sesuatu pada diriku yang bisa aku persiapkan untuk perang. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan kepadanya, "Ikti fulanan." Coba kamu temui si fulan. Coba kamu temui si fulan. Kenapa? Si fulan ini sudah mempersiapkan dirinya untuk ikut jihad, ya, laqad tajahhasa bih, lakin marad. Akan tetapi dia sakit sehingga dia tidak bisa berangkat. Ini uzur. Jadi uzur bagi orang yang sudah bersiap-siap jihad, maka dia khallaf, tidak ikut jihad karena ada uzur sakit. Nah, datanglah dia ke rumah laki-laki yang disebutkan oleh Nabi SAW yang sudah bersiap-siap. Maka datanglah dia. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'u alaika salam. Rasulullah kirim salam samamu. Kemudian dia mengatakan, "A'tini alladhi tajahhasta bih." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar engkau memberikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk berangkat jihad. Wah, ini kira-kira gimana gitu ya? Sakit, sudah siapkan semuanya. Wah, ini kan mahal, kuda yang bagus, baju besi, baju perang, pedang, busur, panah, dan semisalnya dari perlengkapan-perlengkapan perang, itu kan bukan murah. Sekarang aja kalau kita hitung-hitung berapa itu semuanya, ya, beli mobil tank, ya kan, kemudian yang lainnya senjata, kemudian baju anti peluru dan kumpet, semua sama sepatu, topi, dan ini semuanya, ya cukup mahal itu. Maka dia mengatakan, berikan kepadaku apa yang sudah kamu siapkan. Ya, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata laki-laki ini? Dia langsung memanggil istrinya, "Ya fulanah," dia panggil istrinya. "Ya, atihi alladhi tajahhasti bih." Berikan apa yang sudah kamu siapkan untuk berangkat jihad, berikan sama dia. Biar dia pakai semua untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira istri kita seperti itukah? Ketika kita mungkin sebagian ikhwan alhamdulillah sudah semangat latihan-latihan kan gitu ya, untuk olahraga kan gitu ya, mungkin di sana ada alat-alatnya. Kemudian kebetulan hari itu sudah janji mau latihan. Ya kan, kurang sehat. Dan datang temannya, "Sudah, akhi antum enggak berangkat kan? Sini saya pakai aja alat-alatnya." Istrinya ngomel-ngomel mungkin, "Jangan kasih, jangan kasih. Enak aja dia tinggal pakai aja," gitu kan. Maka sang suami tadi yang mengatakan, berikan kepada dia apa yang sudah kamu siapkan. Wala tahbisi anhu syai'an. Wallahi la tahbisi anhu syai'an. Demi Allah katanya, jangan kamu tahan sedikit pun untuknya, jangan kamu tahan sedikit pun untuknya, serahkan semuanya untuk berangkat di jalan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yubariku laki fi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu wahai istriku. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu wahai istriku. Nah, demikian ya para salaf, suami-suami mereka yang bisa menjadi seorang qawwam, seorang pemimpin di dalam rumah tangganya tanpa ada sedikit komentar pun dari istrinya. Kan karena biasa memang ya keumumannya para istri itu akan komentar dengan barang-barang ya milik sang suami, apalagi barang kesenangan sang suami. Ya, tapi dia, ya istrinya langsung dia katakan, kemudian sang suami pun mendoakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi, intinya di sini agar jangan sang suami itu menyerahkan ya seluruh pengurusan ataupun kepemimpinan dalam rumah tangga kepada istrinya. Nah, di sini beliau memberikan beberapa alasan juga mengapa tidak boleh diserahkan kepada seorang wanita ataupun kepada istrinya. Pertama, bahwasanya yang menjadi asal penciptaan sebelum wanita adalah laki-laki. Adam yang diciptakan pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pasangannya ataupun Hawa diciptakan darinya. Wa khalaqa minha zaujaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa di awal-awalnya itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dari situlah kemudian dia menciptakan pasangannya. Jadi hukum asalnya adalah kaum laki-laki. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Demikian juga di dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya penciptaan wanita ini bersifat bengkok, sehingga dia butuh di luruskan, butuh dijaga, butuh dibimbing, butuh dibina. Kata orang-orang, kalau memang tidak bisa dibina, maka dijadikan bini. Dibinasakan nanti bilangnya, wasan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa khairan," kata Rasulullah. Berilah wasiat para wanita itu dengan wasiat-wasiat kebaikan. Fa innaha khuliqat min dila'in a'waj. Karena sesungguhnya memang para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waj syai' min ad-dila' a'lahu, dan di antara tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Istausu bin nisa'i khairan. Jika kamu berusaha memaksa ingin meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya. Jika kamu biarkan terus seperti itu, maka dia akan terus bengkok seperti itu. Makanya Rasulullah mengakhiri nasihatnya dengan istausu bin nisa'i khairan. Teruslah memberikan wasiat kebaikan kepada wanita. Jangan pernah berputus asa, terus bimbing dan ya dibina. Dibimbing terus, ya diajari, dituntun. Jadilah ya Anda menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga wahai para suami. Jadi ini kata Rasulullah. Jadi sifat wanita itu diciptakan dengan kebengkokan, dan yang namanya sudah asalnya dengan kebengkokan, sulit dijadikan sebagai pemimpin, namun bisa dijadikan sebagai partner, kan begitu ya, sebagai teman, sebagai pendamping yang bisa membantu para suami. Seperti pembahasan yang telah kita sebutkan, di antara kesalahan para suami al-istihana bizuja, jangan sampai merendahkan para istri. Banyak kesuksesan yang didapati oleh para suami karena bantuan istrinya. Nah, demikian juga para istri itu memiliki sifat kekurangan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan bahwasanya para wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Mereka memiliki kekurangan akal dan kurang agama. Sehingga mereka pun bertanya kepada Rasulullah, seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, ma nuqsanul aqli wa dini?" Apa bentuk kekurangan akal para wanita dan apa bentuk kurangnya agama para wanita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Amma nuqsanu aqlin fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadatar rajulin." Di antara bentuk ataupun tanda kurangnya akal para wanita bahwasanya syahada atau persaksian dua orang wanita itu sebanding dengan seorang laki-laki. Ini bukti kurangnya akal mereka. Ya, makanya lebih banyak yang jadi hafid itu adalah kaum laki-laki. Ya, hakim ataupun semisalnya. Demikian juga di antara bentuk kekurangan ya agamanya, tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadan. Fahada nuqsanud din. Di antara bentuk kekurangan agama para wanita, di dalam beberapa malam dia tidak sholat. Kenapa? Karena haid, kan begitu ya. Kemudian pada waktu bulan Ramadan dia harus berbuka dan tidak puasa. Inilah bentuk kurangnya agama para wanita. Orang berpuasa dia tidak berpuasa, orang sholat dia tidak sholat karena adanya haid, masa-masa haid yang harus mereka lewati. Nah, itu di antara alasan-alasannya. Dan demikian juga didapati bahwasanya wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelemahan dari sisi tenaga, itu masih lebih utama kaum laki-laki. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Hal 'alan nisa'i jihad?" Apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita? Maka Rasul mengatakan, "Tidak ada. Jihaduhunna ya al-hajj." Jihadnya para wanita adalah haji. Jadi bukan berjihad sebagaimana kaum laki-laki mengangkat senjata, dan tidak ada kewajiban bagi mereka. Walaupun dari beberapa kondisi dipersilakan dan diperbolehkan bagi mereka untuk ikut, namun bukan di barisan para tentara yang harus langsung kontak senjata, tidak. Tapi mungkin mereka di bagian untuk yang membantu pengobatan, makan dan semisalnya. Namun hukum asalnya tidak ada. Ini tuh menunjukkan bahwasanya dari sisi kekuatan ataupun fisik itu masih lebih utama kaum laki-laki, sehingga mereka lebih pantas untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga dan tidak diserahkan kepada mereka. Jadi ini intinya dari pembahasan ini, jangan sampai seorang suami membiarkan ataupun menyerahkan qawamah dan qiyadah dalam rumah tangga itu kepada istrinya, hendaklah mereka mengambilnya kemudian digunakan dengan cara, dilaksanakan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemudian min akhta'iz zaujat, di antara bentuk kesalahan para istri. Di sini disebutkan yang berikutnya dari bentuk-bentuk kesalahan para istri, setelah tadi kita sebutkan satu poin bentuk kesalahan para suami. Ini sekarang para istri, itu beliau mengatakan qillatu i'anatiz zawj 'alal birri wat taqwa. Jadi kurang mendukung sang suami dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan. Ini di antara sebagian kesalahan para istri ataupun rapot merahnya para istri. Jadi kurang mendukung suami di dalam melaksanakan al-birri wat taqwa. Beliau sendiri mengatakan wahatihil faqrah qaribu sya'niha min al-faqrah al-madiyah. Pembahasan ini masih berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Wa ikmalul laha, dan merupakan penyempurnanya. Fa min az-zawjat man takunu fitnah li zawjiha, di antara para istri ada yang menjadi fitnah untuk suami. Ingat, fitnah yang dimaksud di sini bukanlah yang dimaksud itu menuduh dengan tuduhan keji. Bukan itu fitnah di sini. Yang dimaksud adalah ibtila. Terkadang ada para istri itu menjadi sarana ujian bagi sang suami, menjadi fitnah. Sehingga segala bentuk niat-niat albirri wa taqwa yang ingin dilakukan oleh sang suami itu terkadang terhalangi. Ada aral rintangan, bukan dari luar, bukan dari tetangga, bukan dari teman, bukan dari orang lain, akan tetapi dari istri sendiri, dari istri sendiri. Ya, dari istri sendiri. Maka kata beliau di sini, ada di antara istri man takunu fitnatan li zawjiha, menjadi fitnah bagi sang suami, haitsu tasudduhu an talabil ilmi. Nah, ini juga terpenting kata beliau, yaitu ketika sang suami itu ingin talabul ilmi, maka sang istri berusaha untuk menghalang-halangi. Haitsu tasudduhu an talabil ilmi, ketika sang istri berusaha untuk menghalang-halangi suami untuk nuntut ilmu. Kalau sudah ada jam ataupun sudah mendekati waktu menuntut ilmu, ada saja, bang, mas, atau semisalnya lah kan gitu, kang, apa, beli ini sebentar, nanti repot, beli, sudah mau datang, beli ini, akhirnya sudah masuk waktu sholat maghrib nggak jadi berangkat, gitu ya, dan semisalnya. Dan ini terkadang dilakukan secara sengaja, padahal sebenarnya tahu kan gitu ya, bahwasanya sang suami ingin berangkat ke majelis ilmu, ingin berangkat taklim. Ya, seyogianya ataupun setidaknya seorang istri itu berkorban untuk kebaikan sang suami. Yang mana nanti buahnya tidak hanya pada suami saja. Apakah kalau seorang suami menjadi suami saleh, kemudian sang istri tidak mendapatkan buahnya kalau dia mendukung? Dapat, bahkan tidak hanya istri, anak juga dapat. Anak dapat atau tidak? Dapat. Tidakkah kita mendengar di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah perjalanan Nabi Musa dengan Khidir alaihimassalam, ketika sampai di satu Madinah, di satu kota, kemudian mereka tidak disambut baik dengan penduduknya, maka mereka menemukan satu jidar, satu dinding yang besar, yang roboh begitu ya, yang di dalamnya itu tersimpan ataupun terpendam harta, hartanya Qarun, harta Karun, kata orangnya harta Karun. Yang mana Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Khidir, kalau kamu bisa menghancurkan ini saya bayar. Maka apa jawaban Khidir pada saat itu? Dia mengatakan, wa ammal jidar fakana li hulamaini yatimaini fil Madinah, wa kana tahtahu kanzun lahuma, wa kana abuhuma salihan, fa arada rabbuka ayyabluha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding ini, dinding ini milik dua orang anak laki-laki yatim yang ada di kota ini. Karena di dalam atau di bawah dinding, runtuhan dinding ini ada harta benda yang tersimpan milik kedua anak yatim ini. Allah Subhanahu wa taala fa'arada rabbuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kedua anak tersebut sampai masa balighnya, kemudian keduanya akan mengeluarkan perbendaharaan harta peninggalan dari orang tuanya yang terpendam di dalam tanah ini. Ini rahmatan min rabbik, ini rahmat dari Rabbmu. Subhanallah. Lihat bagaimana buah dari kesolehan seorang bapak. Lihat buah kesolehan dari seorang suami, seorang ayah. Maka wahai kalian para istri, jangan halang-halangi suami kalian ketika ingin berbuat kebaikan. Tapi dalam hatinya, tapi kalau ingin poligami saya halangi. Padahal itu kebaikan juga kan begitu ya. Silakan kebaikan yang lain, tapi yang ini jangan. Allah musta'an. Kenapa ketawa itu? Ya. Demikian subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan-keturunan anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya yang saleh. Subhanallah. Tidakkah kita berpikir ya, bagaimana nasib dari anak-anak kita nantinya? Bisakah kita menjamin bahwasanya mereka sukses, kita masih bisa menyaksikannya, kita masih panjang umur bisa hidup? Tidak, enggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjaminnya itu dengan kesolehan orang tua, terutama suami. Lihat Allah mengatakan wa kana abuhuma salihan. Bapaknya itu yang paling utama, karena dia pemimpin rumah tangga, dan istri itu akan ngikut insyaallah. Ya, istrinya akan ikut. Maka kalian wahai para istri, jangan menjadi penghalang suami di dalam kebaikan dan ketakwaan, menghalangi mereka ketika ingin menuntut ilmu. Seharusnya didukung. Dengan cara apa? Ketika pulang tanya lagi, apa tadi kira-kira isi taklimnya? Coba sebutkan, Mas. Gitu ya. Sebutkan gitu. Soalnya istrinya sudah dengar radio juga gitu ya. Apa ya? Apa ya? Nah, kan? Aduh. Tuh lalit juga suami saya. Nah, demikian. Jadi kata beliau sini, haitsu tasuddu an talabil ilmi wa ta'awwaquhu an sa'ilil ma'ali. Ada di antara para istri yang berusaha menghalangi usaha suami untuk mencapai kemuliaan. Jadi bentuk-bentuk albir wa taqwa itu banyak sekali. Tidak hanya menuntut ilmu, ini salah satu contohnya, mungkin yang lainnya. Ya, mungkin yang lainnya. Mungkin suaminya punya kegiatan-kegiatan kebaikan yang sifatnya itu mungkin sosial ataupun sifatnya untuk persiapan diri untuk sehat, kan begitu ya, untuk ini atau itu semisalnya, maka jangan dihalangi. Fa idza hamma bi nafaqatin khaddalathu, ya, didapati ada para istri apabila sang suami semangat untuk memberikan infak, maka dia berusaha untuk ngalang-ngalangi. Duh, saya mau infak ini, ya, mau infak 1 juta. Oh mas, itu belum bayar yang ini nanti kita mau beli ini, anak kita beli ini, tidak jadi. Kan gitu ya, banyak betul sudah tersusun itu semua, ini mau ini mau ini, masya Allah. Ya, jadi seharusnya, artinya kan seharusnya uang itu bisa diatasnamakan dengan pahala umat. Kenapa? Karena seorang jika dia menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk kepentingan orang banyak, maka hartanya itu akan dilipat gandakan sejumlah orang yang kemungkinan menggunakannya. Kan seperti itu, mungkin bisa 100, 200 atau mungkin bisa 1000. Tapi kalau untuk anak istrinya, ya istrinya cuma 1, anaknya cuma 2, cuma 3. Ini kan banyak, kecuali istrinya 4. Ya, masing-masing istri punya anak 10, 40 anaknya, enggak apa-apa lah. Seperti itu. Akan tetapi kepentingan umat, ya, pengorbanan untuk umat. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya tidak nyenyak, kematian beliau diakhiri dengan mengingat-ingat umatnya. Ya, mengingat-ingat umatnya. Beliau tidak mengkhawatirkan tentang bagaimana keluarga yang beliau tinggalkan, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lainnya. Bahkan kita dapati ketika Rasulullah wafat meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha hidup dengan hutang sana, hutang sini. Melihat Nabi kita seperti ini, subhanallah. Kenapa? Karena harta ghanimah yang begitu banyaknya yang beliau dapatkan fi sabilillah, beliau letakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri dukung suaminya seperti ini. Kenapa? Karena ini untuk kesolehan sang suami, yang mana buahnya itu nanti kepada anak-anaknya setelah kalian meninggal, setelah sang bapak atau sang ibu meninggal dunia. Ya, siapa yang bisa menjamin menjaga mereka, menjaga agama mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kesolehan orang tuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan mereka. Lihat kisah tadi, begitu ya. Allah menjaga harta yang sudah terpendam itu, dijaga oleh Allah. Allah menunggu kedua gulam ini, kedua anak yatim ini sampai dia balig. Fa arada rabbuka ayyablugha ashaddahuma. Allah menunggu, menginginkan agar kedua anak ini sampai masa balignya, sampai dia mampu nanti mengeluarkan kembali harta yang sudah dikumpulkan oleh bapaknya yang saleh. Ya, jelas seorang bapak yang saleh memiliki harta banyak seperti ini terpendam, berarti apa? Berarti bapaknya dulu ketika bermuamalah bukan bermuamalah riba. Gitu ya. Bermuamalahnya muamalah yang benar, yang halal, bukan bermuamalah yang haram atau yang riba yang semisalnya. Kalau tidak, ya Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba. Tidak akan mau Allah menjaga-jaga harta yang haram. Itu musnah. Tapi karena orang tuanya ini saleh, muamalahnya juga bagus, kan begitu ya? Ibadahnya bagus, itulah namanya saleh. Bukan ya, soleh juga teman kita ada soleh gitu ya, maksudnya soleh dalam timbangan syar'i, yaitu orang-orang yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan keluarga, bagus hubungannya dengan muamalahnya dengan masyarakat, ya, perdagangannya ataupun usahanya, mencari ma'isyahnya dan semisalnya. Nah, maka ya, nasihat kami wahai para istri, jangan halang-halangi suami kalian ketika ingin menjadi orang soleh. Dukung mereka walaupun itu mengorbankan harta, ya, walaupun itu mengorbankan harta. Nah, demikian. Wa idza arada dhahab ila da'wah wa qafat fi sabili, didapati para istri apabila suaminya ingin berangkat berdakwah, maka dia berdiri di tengah jalan. Maksudnya menghalangi sang suami. Fala hamma laha min zawjiha illa isba'a raghabatiha wa talbiyata talabatiha walau kana dhalika ala hisabi tadyi'i syai'in min wajibati zauj. Jadi sang istri itu tidak semangat ya, ataupun tidak memberikan semangat kepada sang suami, kecuali suami ingin menunaikan tuntutan-tuntutan sang istri, baru sang istri semangat. Ya, baru sang istri semangat. Kalau untuk kepentingan, mungkin bukan kepentingan dia, tapi kepentingan umat, kepentingan dakwah, atau kepentingan kebaikan yang itu sifatnya tidak menguntungkan dirinya, itu akan dihalang-halangi. Tapi kalau untuk kepentingan dirinya, untuk tuntutan-tuntutannya agar ditunaikan, maka dia pun berusaha untuk menyemangati suaminya, walaupun suaminya pada saat itu harus melalaikan kewajiban. Walaupun pada saat itu sang suami harus melalaikan kewajiban. Ya, mas ini jemput di sana, ini teman saya pak, ambilkan barang saya gini-gini. Waduh, ini mau sholat. Ah, nanti sholat bisa kamu sambil di jalan bisa. Akhirnya dia lupa gitu ya. Padahal dia bisa, seharusnya bisa mempersiapkan diri sebelum azan bisa sampai ke masjid. Tapi karena disibukkan dengan tuntutan-tuntutan sang istri, maka akhirnya dia pun terlalaikan dari kebaikan dan kebaikan yang lainnya. Ya, maka ini merupakan tipikal para istri yang kurang baik. Kalau untuk kepentingan dirinya, untuk tuntutan-tuntutannya, maka dia semangat akan ngompori suaminya gitu ya. Tapi kalau untuk kepentingan al-birri wa taqwa, ya, untuk kepentingan talabul ilmi, dakwah, atau kepentingan umat, maka dia berusaha untuk menghalang-halangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada ya yang menjadi musuh bagi kalian. Di antara mereka ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, hati-hatilah kalian dengan mereka. Jangan sampai mereka itu menjadi fitnah bagi kita, bagi para suami, sehingga terhalangi dari kebaikan dan ketakwaan. Dan wahai para istri, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dan bantu membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ingat ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, faedahnya ataupun manfaat menjadi orang yang saleh, menjadi bapak yang saleh, istri yang saleh, ini manfaatnya tidak hanya kepada pribadi-pribadi mereka, akan tetapi kepada keturunan-keturunan mereka. Setidaknya mereka nanti, anak-anak kita akan dipanggil dengan tanda kesolehan bapaknya. Iya atau tidak? Iya, lihat Nabi Ya'qub alaihi salam, keturunan-keturunannya apa dipanggil oleh Allah? Ya Bani Israel, wahai anak-anak keturunan ya Ya'qub. Nah, Israel itu adalah nama Ya'qub. Lihat Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama orang saleh yang mendahului mereka, yaitu bapak mereka, kakek mereka. Alangkah bahagianya anak-anak kita ketika ada orang yang bertemu, kamu anak siapa? Si fulan, ya fulan pun, oh ya fulan yang, oh masya Allah, yang rajin ngaji itu ya, subhanallah, yang semangat membela kaum muslimin itu ya, subhanallah, kamu ya anaknya, Allah dia doakan. Ya, kamu anak siapa? Si fulan, oh yang pernah ketangkap mencuri itu kah? Pernah digebukin di pasar itu. Ya, ini beban mental bagi anaknya kalau seperti itu. Nah ya, jadi beban mental. Alangkah indahnya jika anak itu, waduh, ternyata bapak saya dulu demikian. Wah, bapakmu dulu itu, kalau ada kaum muslimin sedikit saja gini, dia duluan maju ke depan. Subhanallah, semangat dia. Kan gitu ya. Kalau ada kaum muslimin tetangga yang kesusahan, dia duluan yang akan bantu. Bapakmu itu seperti ini. Subhanallah, dia akan termotivasi dan semangat untuk itu. Berbeda mungkin kalau dapatnya, oh bapak, yang pernah digebukin itu, muncul yang pernah begini. Dia pun akan lemas. Aduh, kok begini? Ya mudah-mudahan dia tidak mengikuti jejak bapaknya. Nah demikian. Ya jadi demikian. Penting ini untuk membina kesalehan antara ya suami istri, saling mendukung, ya saling membantu agar menjadi orang tua yang soleh. Nanti insya Allah kita buat program orang tua soleh kan gitu ya. Dengan program anak ini aja. Terkadang yang disorot itu kan bagaimana caranya untuk apa menanggulangi kenakalan anak-anak, kenakalan remaja. Nanti kita buat bagaimana cara menanggulangi kenakalan orang tua. Allah a'lam bishawab, tidak usah buka ya sesi tanya jawab. Anak takut nanti antum tanya yang enggak. Kalau mau tanya nanti sifatnya pribadi saja. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.